Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به wal arham innallaha kana alaikum raqiba amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan salah satu pembahasan dari ilmu waris, salah satu pembahasan dari ilmu faraid, hukum waris Islam, untuk kita lebih memahami hukum Allah dalam bab ini. Dan kesempatan yang ada ini marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membaca ayat dan juga hadis dalam bab ini insyaallah taala. Kita sudah membahas pada pertemuan yang telah lalu, yang terakhir kita bahas adalah pembahasan tentang ya sebab-sebab waris, sebab-sebab waris. Para ulama bersepakat bahwasanya ada tiga sebab yang itu merupakan ya sebab terjadinya hubungan waris mewarisi. Iya, ini yang disepakati. Yang pertama adalah an-nikah, dan ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah an-nasab, dan ini juga sudah kita bahas. Kita akan masuk pada sebab yang ketiga. As-sababu tsalits, sebab yang ketiga yaitu al-wala. Al-wala. Naam. Al-wala. Ya. Apa ini maksud dengan al-wala? Al-wala adalah hubungan asabah. Ada atau ya, hubungan yang muncul ya, karena seseorang membebaskan saudaranya dari perbudakan. Nah, ini yang disebut dengan wala. Taib. Kebaikan yang diberikan oleh seseorang ya, kepada seorang budak dengan membebaskannya dari perbudakan. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Al-wala. Al-wala. Nah. Pembebasan itu sebabnya banyak. Bisa jadi semata-mata sedekah. Ini ingin berbuat baik. Ya. Melihat ada budak, kemudian dibeli. Hurran. Ya. Anta hurran, saya, kamu merdeka, saya beli. Kamu merdeka, lillah. Karena Allah. Ya. Bisa jadi karena itu, semata-mata sedekah. Nah. Seperti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya membeli sahabat Bilal yang ketika itu sebagai budak ya. Naam, beliau beli dan beliau merdekakan. Ya. Semata-mata lillah azza wajalla, bukan ada sebab yang mengharuskan beliau untuk apa namanya membebaskan perbudakan. Karena bisa jadi pembebasan itu karena sebab. Sebab adanya nazar. Seorang bernazar, saya bernazar akan membebaskan budak. Berarti membebaskannya dia seorang dari perbudakan karena ada kewajiban atas dia. yaitu apa? Nazar. Nah, taib. Atau ya kafarah, atau kafarah. Naam. Atau zakat. Naam. Yani ini sebab-sebab yani seorang melakukan upaya pembebasan budak. Naam, seorang yang melakukan zihar, antum bisa melihat dalam ayat ayat dalam surat Al-Mujadalah ya. Naam, di antara kafarah ketika seorang melakukan zihar adalah membebaskan apa? Budak. Ya. Demikian pula ya ketika seorang mendatangi mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan ya, di antara kafarahnya adalah mada itqir raqabah, membebaskan budak. Baik, ini kurang lebih ya yang dimaksud dengan wala dan sebab kenapa seorang membebaskan ya saudaranya dari apa? Perbudakan. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dan di antara hukum yang ditimbulkan dari amaliyah ini membebaskan perbudakan adalah adanya hubungan apa? Waris. Nah, ini di antara hukum yang diakibatkan. Sama saja apakah membebaskannya itu karena tadi semata-mata ya membebaskan tidak ada sebab apa-apa kecuali hanya ya ingin membebaskan karena Allah, atau membebaskannya itu karena kafarah, karena nazar, atau karena zakat, tidak membedakan ini. Intinya telah terjadi apa namanya? Pembebasan perbudakan. Ini semuanya ya taib menjadikan adanya hubungan apa? Waris. Menjadikan adanya hubungan waris. Ya. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita baca ya dalam diktat di hadapan kita. Gambaran kasusnya adalah apabila seorang mantan budak meninggal. Jadi hubungan waris itu kapan terjadi? Ketika mantan budak. Tahu ya mantan budak yang dibebaskan tadi. Ketika mantan budak ini meninggal dunia dan tidak ada yang mewarisi dari kalangan ahli warisnya. Ya. Tidak ada ahli waris yang lain. Ya. Taib dari nasabnya tidak ada, dia tidak punya istri, tidak punya anak-anak, tidak punya, nah, tidak ada yang mewarisi dia. Ya. Maka orang yang mewarisi hartanya adalah mu'tiq, orang yang dulu apa? Membebaskan dia dari perbudakan. Nah, taib. Ini gambaran kasus, ya, kapan ya seorang yang membebaskan budak itu ya mendapatkan apa? Warisan. Nah, fa masalan, misal ya, taib Bakar membebaskan Zaid dari apa? Perbudakan. Taib kana Zaidun abdan. Zaid dulu seorang budak. Budak. Kemudian Bakar membebaskan apa? Zaid ini dari perbudakan. Nah, berarti sekarang ada hubungan apa? Wala. Ya, karena Bakar membebaskan Zaid dari perbudakan. Nah, kemudian setelah bebas, Zaid bekerja, hartanya tentunya menjadi milik dirinya. Berbeda ketika dia dulu menjadi budak, apapun yang dia hasilkan adalah milik siapa? Tuannya. Ya, dia bekerja, bekerja, bekerja, ya, ingin berkeluarga, ya, harus mengumpulkan uang macam-macam. Tapi dia punya dinar, punya dirham, tiba-tiba ya meninggal. Nah, dilihat ada ahli warisnya tidak? Tidak ada. Tidak ada istri, tidak ada orang tua, tidak ada, tidak ada. Maka dinar, dirham, ya harta yang dia peroleh ini semasa dia merdeka ini menjadi hak siapa? Mu'tiq, orang yang membebaskan dari perbudakan. Nah, atau ada ahli waris namun tidak menghabiskan harta warisnya. Misalnya setelah itu dia meninggal, Zaid, afwan, setelah dia merdeka dia menikah, ya, menikah punya istri. Nah, punya istri, walahu mal, dia punya harta. Zaid bekerja, punya istri, ya, kemudian meninggal, ahli warisnya hanya istrinya. Baik. Dan istri, berdasarkan ayat surah An-Nisa yang sudah kita pelajari, ayat yang ke-12, istri mendapatkan seperempat dari harta suami jika suami tidak memiliki apa? Anak. Tidak punya anak, ya, baru menikah. Ya. Maka seperempat harta diberikan kepada apa? Istrinya Zaid. Wa baqiya minal mal. Tersisa harta. Nah, untuk siapa harta ini? Diberikan kepada siapa? Kepada yang membebaskan dia dari perbudakan. Siapa tadi? Bakar. Naam. Taib. Dan ternyata wala ini bukan hanya dimiliki oleh yang membebaskan, termasuk asobahnya. Ya, Bakar misalnya dia sudah meninggal. Ya, dalam kasus yang kedua ini misalnya Zaid ya, punya istri. Ya, untuk istrinya berapa tadi? Seperempat. Ya, tersisa harta. Mau dikasihkan ke Bakar, Bakar sudah mati. Tetapi Bakar punya anak laki-laki. Ya, Bakar punya anak laki-laki, Ibn. Ya. Baik, maka harta itu yang sisa dari setelah pemberi atau setelah diberikan kepada istrinya Zaid, ya, diberikan kepada ya, anaknya siapa? Bakar. Nah, berpindah ini wala. Ya. Nah, ini contoh ikhwah gambaran kasus ya, wala ini. Jumhur, ya, mayoritas ulama berpendapat, ya, penting ini, Yohan, masalah berikutnya, hubungan waris ini apakah untuk dua arah atau hanya satu arah? Nah, kalau suami istri kan ada hubungan waris mewarisnya antara dua arah. Kalau suami mati, istri dapat apa? Warisan. Istri mati, suami dapat apa? Warisan. Ini namanya hubungan waris mewarisi, ya, dari dua arah. Nah, semua yang saya contohkan tadi hanya satu arah. Yaitu ketika sang bekas budak ini apa? Mati. Ya. Diberikan kepada yang membebaskan atau asobah. Orang-orang yang membebaskan. Apakah memang hanya satu arah itu saja? Atau ya mungkin bekas budak ini juga mendapatkan warisan dari harta orang yang dulu apa? Membebaskan dia dari perbudakan. Nah ini permasalahan yang ada di hadapan kita ini. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa proses waris mewarisi antara mantan budak dan yang membebaskannya, juga asobahnya, hanya berlaku dari satu arah saja. Ada jumhur, jadi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ya hubungan itu hanya berlaku dari satu arah saja. Nah, yakni yang bisa mewarisi hanyalah pihak yang membebaskan. Ya, ini pihaknya Bakar tadi kalau kisahnya Zaid dengan apa? Bakar. Bakar yang punya hak itu. Bakar tidak ada berpindah pada anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya tidak ada berpindah pada cucu laki-lakinya dari anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-lakinya, bapaknya Bakar yang punya hak. Kalau bapaknya Bakar tidak ada, kakeknya. Ya, Abul Ab, ayahnya Bakar. Ya. Kalau tidak ada, saudara laki-lakinya Bakar. Nah, dan seterusnya. Jadi hanya satu arah saja. Nah, yang punya hak mendapatkan warisan adalah siapa tadi? Pihak yang membebaskan. Ya, membebaskan dari perbudakan. Hadza qaulul jumhur. Dan tidak sebaliknya. Dan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Namun di sini perlu juga kita sampaikan bahwasanya ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Nah, ada khilaf dalam masalah ini. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, taib dan sebagian ulama ya, lain. Jadi ada pendapat yang berpandangan atau ulama yang berpandangan bahwa proses waris mewarisi itu bisa terjadi dari dua arah. Ya. Baik mantan budak maupun yang membebaskan. Mereka bisa saling waris mewarisi. Jika memang tidak ada ahli waris yang mewarisi dari masing-masingnya. Wallahu a'lam. Ini kurang lebih ikhwatil kiram rahimahullah rahimahumullah khulasah kesimpulan yang terkait dengan apa namanya sebab yang ketiga dari sebab yang muttafaq alaih yaitu al-wala. Nah, dan dengan demikian selesai sudah pembahasan tiga sebab ya yang menjadikan adanya hubungan apa waris mewarisi. Nah, Baik. Di catatan kaki, ya. Di situ kita nukilkan, ya. Kita sebutkan di catatan kaki karena ini permasalahan yang mukhtalaf fih. Ada sebab-sebab yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Nah, ada sebab-sebab yang diperselisihkan. Adapun yang tiga di atas adalah sebab yang disepakati. Nah, baik, itu pun tadi ada yang diperselisihkan juga. Disepakati namun ada perselisihan. Yaitu pada bab apa tadi? Al-Wala. Ya. Baik, kita baca ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Selain dari tiga sebab yang disepakati, ya, ada sebab-sebab yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah hal tersebut menjadi sebab adanya hubungan waris-mewarisi atau tidak? Nah, rinciannya bisa dibaca dalam kitab-kitab fikih. Ya, tafadhalu, silakan untuk dibaca, ya, dalam buku-buku madzhab, ya, yang membahas masalah ini. Ya. Namun kita menyebutkan secara global, di antaranya adalah baitul mal. Ya, baitul mal. Atau mengislamkan seseorang. Apakah mengislamkan seseorang itu menjadi sebab apa? Menjadi sebab adanya hubungan waris mewarisi. Nah. Atau muwalah dan muaqadah. Ya. Taib. Juga ada yang diperselisihkan tentang masalah anak temuan, laqit. Ini semuanya permasalahan yang terjadi apa? Khilaf di kalangan para ulama. Ya. Baik. Dan ini semuanya kembali kepada dalil tentunya. Ketika ada khilaf, irji'u ilal adillah. Kembalilah kepada dalil. Fa'in tanaza'atum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pada sesuatu permasalahan, maka kembalilah kalian kepada Allah, kepada Al-Quran, dan Rasul, kepada sunnah. Nah, ketika beliau sudah meninggal, ketika masih hidup langsung datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan tidak bisa dalam bab ini, ya, seorang memakai perasaan, ya, atau adat atau qaul, yani al-ajdad, pendapat nenek moyang, enggak bisa. Nah. Baik. Nah, di sini kita sebutkan permasalahan yang terakhir tadi kita sebut, yaitu tentang laqit, ya, anak temuan. Nah. Baik, apa ini maksud dengan anak temuan? Anak temuan, ya, adalah anak yang didapatkan dalam keadaan tidak diketahui asal usulnya. Jadi kalau bicara nasab, anak ini tidak ketemu, tidak ada. Ya. Nah, jadi bukan anak pungut, ya, temuan pun diketahui apa namanya, bapak ibunya, tidak, ini bukan anak temuan di sini. Nah, tapi yang tidak diketahui apa? Asal usulnya. Ya. Misal, ketika seorang mendapatkan ada bayi atau anak kecil yang dibuang, tidak ketahuan ini asal usulnya, tidak diketahui asal usulnya, tidak diketahui siapa orang tuanya, kakeknya, tidak diketahui. Ya. Kemudian diambil, tidak mungkin dibiarkan ada bayi. Ya. Baik, diambil, dipelihara sampai dewasa, betul-betul anak ini diambil, dipelihara, sampai kemudian dia mungkin punya harta, memiliki kekayaan. Nah, permasalahannya itu ketika dia ini kemudian mati setelah memiliki harta dan tidak memiliki ahli waris. Kalau memiliki ahli waris, selesai masalahnya. Kalau punya ahli waris, ya sudah. Dia gede, nikah, ya sudah, selesai itu urusannya. Harta dia dengan apa, ahli warisnya, anaknya, istrinya, selesai. Ya. Tapi permasalahannya tidak ada ahli waris. Ketika dia mati, ya, apakah orang yang dulu memungutnya, ya, dan memeliharanya, itu dia berhak mendapatkan harta waris atau tidak? Nah, dalam masalah ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya. Ada dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Jumhur ulama berpendapat bahwa hartanya itu untuk baitul mal. Tentu jika baitul mal sudah ada. Nah, baitul mal ini haknya baitul mal. Baik. Dan tadi sudah kita sebutkan di antara yang terjadi khilaf dengan para ulama adalah masalah apa tadi? Baitul mal. Pendapat yang kedua, harta itu untuk yang dahulu memungutnya. Yang memungutnya, memeliharanya, ya, dialah yang berhak untuk mendapatkan harta itu. Dan inilah pendapat Shuraih, ya, Al-Qadhi, kemudian Ishaq ibn Rahuyah. Dan ini salah satu riwayat, ya, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mala ila hadzal qaul. Dia apa namanya? Menyebutkan atau ada riwayat yang di na'am disahihkan oleh beliau di na'am. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya yang berhak adalah yang memungutnya ini berdasarkan hadis yang apa namanya? Hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, tidak kita nukilkan di sini. Nah, hadis-hadisnya semoga ya di kesempatan lain barangkali perlu kita nukilkan hadisnya ya dalam diktat ini insyaallah. Naam. Wabillahi taufik. Dan kejadian ini ternyata ada ya. Ada terjadi namanya. Naam. Ada terjadi namanya. Sebagaimana dikisahkan kepada kita namanya. Kisah betul-betul terjadi. Naam. Perawat di sebuah rumah sakit ya. Namanya perawat banyak kejadian macam-macam. Didatangkan anak bayi masih dibungkus apa namanya? Kain didapatkan di rel sepur. Di rel sepur. Nah. Baik. Sampai namanya itu ada rel-relnya setahu saya namanya. Ya. Lupa namanya. Dikasih nama rel juga namanya atau hah? Oh, bukan. Reliwati atau apa Allah alam saya enggak tahu. Ya, saya lupa saya namanya. Artinya enggak tahu, enggak ditelusuri enggak ketemu. Ditelusuri enggak ketemu. Repot ini kan. Bisa jadi orang jauh. Orang jauh. Nah, di rel kereta api barangkali ya. Ditaruh di sekitar itu nah. Tinggal pergi. Nah, dan kita sebagai seorang muslim ketika mengetahui ada anak yang seperti ini harus kita ambil. Fardhu kifayah. Ya. Kalau tidak ya kita tahu kita berdosa. Kalau yang ambil nanti Nasoro, maka jadi Nasoro. Ambil Yahud, jadi Yahud. Ya. Majusi, jadi Majusi. Dan dia lahirnya sama dengan yang lain. Lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, ini Islam. Fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Atau Yunasirani. Atau menjadikannya Nasrani. Atau Yumajisani. Atau menjadikannya apa? Majusi. Nah, kita wajib untuk mengambilnya. Ya. Dan tentunya kalau kita tinggal di negeri kita ini ya mungkin perlu untuk memberitahu minimal RT, ya, RW. Jangan tiba-tiba apa namanya? Waduh anak wah antum dikira mencuri anak lagi. Bahaya namanya. Dari mana ini Abu Salma? Ya. Ya. Ada anak tiba-tiba. Wah, mungkin keributan di tengah keluarga juga. Waduh ini dari mana ini? Nah. Ya. Istri yang mana ini anak ini? Di samping di keluarga mungkin akan terjadi keributan, ya. Di masyarakat juga akan terjadi apa? Kegaduhan. Kalau sampaikan Pak RT kan mungkin minimal Pak RT. Itulah pentingnya waliul amr. Ya. Setidaknya Pak ini ada warga baru. Siapa? Ya. Baik. Ya ini fulan dah tahu ini. Nah, kasih nama apa Pak bagusnya? Di mana ditemukan? Di tong sampah. Ada saya membuang sampah kok ada gerak-gerak apa. Saya pikir kucing. Itu saya ambil ternyata ya bayi kasihan Pak. Nah, mungkin sudah Mas dipelihara dulu di rumah sambil kita cari informasi. Barangkali ada orang kehilangan bayi dan seterusnya. Mungkin akan dilaporkan ke polisi dan seterusnya. Al-muhim saya mau pelihara ini anak. pelihara, dididik, ya, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan masalah apa namanya, anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya. Dan tidak harus bayi, ya, bisa saja sudah agak besar, ya, dipelihara lah, ya, pelihara, ya. Tentunya tetap kita harus mengerti dia nasabnya bukan nasab kita, ya, dia bukan nasab kita, ya. Dan tetap menjadi, kalau dia laki-laki, menjadi bukan mahramnya siapa, istri kita, kecuali jika kemudian istri kita menyusui dia, maka ada hubungan apa, ya, menyusui, nah, mahram, ya. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah kita selesai membahas tentang masalah apa? Sebab-sebab waris. Sebab-sebab waris. Sebenarnya sudah setengah jam, ya. Kurang sedikit. Baik. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ya. Sebab-sebab ini harus kita fahami, ya. Sebab-sebab ini harus kita fahami karena kaitannya dengan syarat-syarat waris yang sudah kita bahas kemarin. Nah, jadi waris-waris itu harus juga kita ngerti syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka ya terjadilah hubungan apa? Waris-warisi. Yani yang ketiga kemarin kita bahas, diketahuinya secara pasti segala hal yang terkait dengan sebab-sebab apa? Waris-warisi. Nah, dan hubungan masing-masing ahli waris dengan warisnya. Apa hubungannya? Ini ada waris, ada orang yang mati. Ini ada waris, ahli waris. Mengaku saya ahli warisnya. Tapi coba dilihat. Apa memang benar ada hubungan apa namanya? Ya. Waris-mewarisi antara apa? Antara kedua orang ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas satu permasalahan lagi. Ya. Di bab yang keempat ini, yaitu pembahasan tentang mawani' al-irs, penghalang-penghalang warisan. Penghalang-penghalang warisan, ya, ini juga merupakan salah satu faktor penentu dari adanya hubungan waris mewarisi, ya, antara mewaris dan warisnya. Hadza wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.